Konsultasi Syariah. Doa agar memiliki anak. Pertanyaan: apa doa agar dikaruniai anak? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Salah satu di antara sifat yang menunjukkan kesempurnaan manusia adalah memiliki keturunan. Yang ini berbeda dengan sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, salah satu di antara sifat sempurna baginya tidak memiliki anak dan orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dia tidak beranak dan tidak dilahirkan, dan tidak ada seorang pun yang sepadan dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Menetapkan anak bagi Allah justru menurunkan kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah Allah sangat murka ketika ada orang yang menganggap bahwa Allah memiliki anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh, karena mereka mengatakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Quran Surat Maryam, ayat 90 hingga 92. Sebaliknya, bagi manusia, kehadiran anak dalam naungan pernikahan yang sah, termasuk karunia yang Allah berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Quran Surat Asy-Syura ayat 49 dan 50. Dalam dua ayat di atas, Allah menyebutkan empat jenis manusia terkait karunia anak. 1. Orang yang hanya diberi anak perempuan. 2. Orang yang hanya diberi anak laki-laki. 3. Orang yang diberi anak laki-laki dan perempuan. Dan 4. Orang yang mandul tanpa anak. Jika kita diminta memilih, pasti kita akan memilih yang ketiga. Karena dengan adanya anak, orang tua bisa menaruh harapan kepadanya, terutama di hari tua, di saat mereka mulai melemah. Doa para nabi. Tidak semua harapan untuk memiliki anak bisa terwujud. Ada beberapa di antara hamba Allah yang Dia takdirkan hidup tanpa anak. Dan ada yang ditakdirkan baru memiliki anak ketika di usia tua. Di antaranya Nabi Ibrahim dan Zakaria. Sampai usia tua, Allah belum memberikan karunia anak kepadanya, hingga muncul kekhawatiran siapa yang akan melanjutkan dakwah tauhid sepeninggalnya. Setelah mereka banyak memohon kepada Allah, akhirnya Allah berikan anak kepadanya sesuai dengan harapannya. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara doa Ibrahim alaihissalam ketika memohon keturunan kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, yang artinya, Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Quran Surat As-Saffat ayat 100. Dengan doanya ini, Allah memberikan karunia anak yang soleh ia melanjutkan dakwah ayahnya, yaitu Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, lalu kami beri kabar gembira kepada mereka dengan adanya anak laki-laki yang lembut. Quran Surat As-Saffat ayat 101. Doa Nabi Zakaria. Salah satu contoh kesabaran karena belum memiliki anak adalah kesabaran Nabi Zakaria. Saking sabarnya beliau dalam menanti kehadiran anak, hingga kisah kesabaran beliau banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Setidaknya ada tiga doa Nabi Zakaria ketika meminta anak yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Pertama, di Surat Ali Imran. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, yang artinya, Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha mendengarkan doa. Quran Surat Ali Imran ayat 38. Kedua, di Surat Maryam, doa Nabi Zakaria cukup panjang, karena beliau menyebut segala kekurangan dirinya, sehingga beliau sangat membutuhkan anak dan kasih sayang Allah kepada hambanya yang selalu berdoa. Qala Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'alar ra'su shayban wa lam akun bidu'aika Rabbi shaqiyya. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Yang artinya, Zakaria berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku atau penerus sepeninggalku. Sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerailah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi." Quran Surat Maryam ayat 4 hingga 6. Ketiga, di Surat Al-Anbiya, "Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin." Yang artinya, "Ya Allah, jangan Engkau biarkan aku sendirian, sementara Engkau adalah sebaik-baik zat yang mewarisi atau yang maha kekal." Quran Surat Al-Anbiya ayat 89. Anda bisa tiru doa-doa mereka, karena kalimat doa para nabi adalah kalimat pilihan, sehingga kalimat doa mereka lebih mustajab dibandingkan kalimat yang kita buat sendiri. Bukan semata minta anak. Anda bisa perhatikan, para nabi yang berdoa kepada Allah agar diberi anak, bukan semata minta anak, karena kehadiran anak tidak semuanya menjadi berkah bagi keluarga. Bahkan betapa banyak keluarga yang kehadiran anak justru menjadi bencana baginya. Karena itulah, para nabi berdoa memohon anak bukan sembarang anak, tapi anak yang saleh. Dan harapan besar mereka agar anak ini bisa melanjutkan misi dakwah ayahnya, bukan semata untuk tempat bersandar di usia senja. Demikian, Allahu A'lam.